Pak Faisal, dampak minyak terhadap pajak diprediksi akan berpengaruh. Apa upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mensiasati kondisi ini, Pak? Nah, jadi harus ada pekerjaan-pekerjaan berat, extraordinary, untuk mengamankan penerimaan negara. Jangan juga penerimaan negara jebol, kan? Karena sangat boleh jadi penerimaan negara juga jebol. Karena apa? Karena dampaknya kan ke industri. Industri profitnya turun karena cost-nya naik, yang mengakibatkan penerimaan negara dari pajak keuntungan perusahaan juga turun, kan? Yang harus diantisipasi lebih sesama aspek pajak ya, harus dari sekarang, jangan sampai gerasa gerusu lagi nanti mata gelap seperti dirjen pajak yang lalu gitu kan, minta penerimaan pajak di muka, model-model begitu jangan lagi lah. Bagaimana dengan kinerja ekspor, Pak? Pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Melambat maka perdagangan dunia pun akan melambat dan itu akan mempengaruhi kepada ekspor kita. Nah, ekspor kita sudah mengalami penurunan pertumbuhan. Kalau 7% saja real naik, itu sudah pencapaian yang luar biasa. Jadi ayo kita masuk ke ruang yang mampu kita isilah. Jadi ketimbang kita berpikir secara terlalu mengawang. Hampir semua forecaster sepakat bahwa harga minyak lebih tinggi, kemudian juga harga komoditas masih tetap kencang, berlari. Sehingga tak satu negara pun mampu untuk meredam sebetulnya kenaikan ini gitu ya. Jadi kita kan bukan negara yang perkasa gitu. Negara yang sedang mengalami masalah, apalagi tentu saja tidak bisa meredam ini semua kan. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.